Kalau masih sayang diriku, janganlah marah. Kalau masih ingin bertemu, lihat ke sini. Tataplah mataku, ada di sana namamu. Kalau memang engkau tak sudi, katakan saja. Aku pun mengerti semua ini. Biarkanlah aku begini, jangan peduli. Satu yang ku minta, jangan kau menangis. Janganlah benci, kalau masih sayang diriku. Janganlah marah, kalau masih ingin bertemu. Lihatlah ke sini. Tataplah mataku, ada di sana namamu. Kalau memang engkau tak sudi, katakan saja. Aku pun mengerti semua ini. Biarkanlah aku begini, jangan peduli. Satu yang ku pinta, jangan kau menangis. Satu yang ku pinta, jangan kau menangis.